Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabi alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Di sore tadi kita belajar perbedaan qawaid usul dan qawaid fiqhiyah, ya kan ya, disebutkan ada tiga perbedaan yang kita pelajari di sore tadi, bahwasanya qawaid usul julu mabahithihi mayoritas pembahasannya adalah membahas masalah alfaz. Adapun qawaid fiqhiyah pembahasannya adalah apa? Fi'lul ibad, perbuatan hamba. Kemudian kita belajar lagi apa perbedaan qaidah dan perbedaan dhabit. Bahwasannya qaidah adalah jami'atul masail, banyak masalah masuk di dalamnya. Kalau dhabit terikat dengan satu bab, terikat dengan satu bab. Kemudian kita belajar lagi bahwasanya ma'khad, tempat pengambilan qawaid fiqhiyah itu dari apa saja? Dari nas. Kemudian apa? Asar salaf. Ketiga, dari bahasa. Keempat, al-aql wal-qiyas. Kelima, istishab asal. Dan Allah sudah jelaskan masing-masing darinya. Kemudian kita juga belajar apa faedah mempelajari qawaid fiqhiyah. Apa faedahnya? Satu, mengetahui maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Dan tujuan syariat ada 100 atau 200? Entah. Ada 5 ya. Ngelamun tadi. Alhamdulillah sudah jawab ya. Nah. Yang kedua, apa yang kedua ya kawan? Hah? Masail yang banyak bisa diringkas dengan satu kaidah. Ketiga, mudah dihafal. Keempat, memberikan panduan bagi seorang mufti dalam berfatwa dan seorang qadhi dalam menghukum. Kalau seorang mufti tidak memiliki qawaid fiqhiyah, amburadul masalahnya nanti, qawarat karit semuanya nanti. Pembahasan kita selanjutnya, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa qawluha adillatul ahkam fihi khilafun talibul ahkam wal haqqu anna ba'daha minha kama idha atat binasi syar'in fa'lama. Pembahasan yang kita akan baca mohon diperhatikan. Apakah kaidah fiqhiyah adalah dalil untuk suatu hukum? Perlu dipahami adillah untuk suatu hukum, ma'lumah ma'rufah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal-Qiyas. Apakah kaidah fikhiyah adalah dalilun mustaqillun, dalil yang berdiri sendiri untuk suatu hukum ataukah tidak? Misal contoh, ada suatu masalah, masalah ini datang, lalu ada seseorang mendatangkan kaidah terhadap masalah ini. Apakah kaidah untuk masalah ini bidzatiha kita bisa langsung terima tanpa harus kita tanyakan lagi mana Quran dan mana sunnahnya, atau cukup dengan kaidah tadi, atau kita butuhkan lah ini enggak bisa kita terima ini kaidah ini harus berdasarkan Quran was sunnah. Jelas Pak ya? Jelas. Penulis atau pemilik matan menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya, tapi sebelum Anda sebutkan pendapat yang paling kuat, pahami dulu. Ada kaidah mansusah dan ada kaidah mustanbathah. Kalau antum paham ini, insya Allah kita akan masuk dalam permasalahan kita. Kaidah mansusah itu sebuah kaidah yang ada nasnya. Kaidah yang itu ada nasnya. Atau bahasa kita, kaidah yang itu berbentuk nas. Semisal kaidah apa? Innamal a'malu binniat. Maka kaidah ini langsung dari nas. Itu namanya kaidah mansusah. Atau kaidah lagi, ma'alal muksinina min sabil. Hada minal ayah. Semisal lagi kaidah, la dharara wa la dhirara. Semisal kaidah lagi, na'am ikhwan, insyaallah kita akan lewati insyaallah. Kemudian yang kedua, ada kaidah yang namanya kaidah mustanbathah. Kaidah yang itu didatangkan dari hasil istinbat, dari hasil itilak wa tatabbu', dari hasil membaca, dari hasil istiqra, kemudian dicetuskan suatu kaidah, lalu disimpulkan suatu kaidah. Itu namanya kaidah mustanbathah, kaidah yang dikeluarkan dari hasil istinbat, dari hasil istiqra membaca, dan dari hasil tatabbu'. Kalau antum paham macam dua kaidah ini, ada kaidah mansusah dan ada kaidah mustanbathah, maka pemilik matan menguatkan bahwasanya kaidah mansusah itulah dalilun mustaqil, itu adalah hujjah dan itu adalah dalil yang berdiri sendiri. Adapun kaidah yang mustanbathah itu tidaklah sebuah dalil. Akan tetapi kaidah mustanbathah ini dilihat lagi apakah ada Qur'annya, ataukah ada sunnahnya yang menguatkan ataukah tidak. Jelas? Itu pendapat penulis rahmatullahi alaihi hamidallahu taala. Ana ulang lagi barakallahu fikum, berarti kan Pak ya? Apakah kaidah itu suatu dalil yang berdiri sendiri untuk suatu hukum? Naam, kalau antum paham soal ini, antum harus paham kaidah terbagi dua. Ada kaidah mansusah dan ada kaidah mustanbathah. Kaidah mansusah suatu kaidah yang itu ada nasnya, atau kaidah yang itu adalah lafaz nasnya. Kayak innamal amalu binniat. Semisal ada sebuah mukhatab kan? Itu adalah mansusah. Kalau kaidah itu mansusah, sudah jelas itu adalah dalil. Paham? Itu sudah jelas adalah dalil. Kita enggak butuh lagi mendatangkan Quran wa sunnah, lalu itu sudah dalil. Akan tetapi, Kalau kaidah itu kaidah mustanbatah, maka kaidah ini tidak bisa kita telan begitu saja, tidak bisa. Kita harus lihat lagi, apakah ada Quran was sunnah yang menguatkannya? Atau bagaimana? Kita lihat lagi. Tidak bisa kita jadikan kaidah tadi sebagaimana Quran was sunnah dan kita telan langsung mentah-mentah, tidak bisa. Mafhum enggak? Ya? Jelas? Paham ini? Kalau antum paham kita baca. Qala, berkata penulis matan hafizahullahu taala, wa qaunuha, dan keberadaan ha qawaid fiqhiyah, wa qaunuha dan keberadaan ha qawaid fiqhiyah itu adillatul ahkam, dalil-dalil untuk hukum-hukum. Fihi, di dalam masalah itu ada khilafun, ada perselisihan di antara para ulama. Ada perselisihan di antara para ulama. Naam, talibul ahkam. Naam, ada perselisihan di antara para ulama. Di sini ditulis talibul ahkam. Kalau kita baca talibul ahkam, wahai penuntut hukum. Ada ya, idhofa dibuat, ada ya, nidak dibuangnya. Ya talibal ahkam, wahai pencari hukum. Wahai pencari hukum, ketahuilah bahwasanya kaidah fiqhiyah itu sebagai dalil mustaqil di dalam suatu hukum, itu ada khilaf di antara para ulama. Jelas? Bagaimana? Nah. Lihat kata beliau, wal haqqu yang benar. Wal haqqu yang benar. Anna ba'daha minha, bahwasanya ba'daha, sebagian kaidah-kaidah fiqhiyah itu minha, termasuk adillatul ahkam, termasuk dalil untuk hukum berdiri sendiri. Berarti kan, berarti perkataan beliau ba'daha sebagiannya, itulah makna adillah mangsuso, kaidah mangsuso. Kan ada kaidah mangsuso, kaidah mustanbatah kan? Nah, beliau mengatakan anna ba'daha, bahwasanya sebagian kaidah-kaidah fiqhiyah itu minha, makna minha termasuk adillah-adillah ahkam. Nah, kapan itu? Kama sebagaimana idza atat, apabila kaidah itu datang binasi syar'in, dengan nas syariat. Maksudnya sebagaimana kaidah itu datang dengan lafaz nas itu sendiri, dengan lafaz nas itu sendiri. Fa'lama, maka ketahuilah wahai pencari hukum, wahai penuntut ilmu, pahamkan, pahamilah bahwasanya yang benar itu dia adalah hujjah dan dalil yang berdiri sendiri. Kalau itu apa? Adillah kaidah mangsuso. Jelas Allah ya? Jelas? Nah. Kemudian barakallahu fikum, yang butuh difahami di sini. Jadi ana harus tekankan di sini. Siapapun orangnya yang dia mendatangkan kaidah, dan kaidah ini tidak mangsusoh, dia harus mendatangkan dalil. Dan ana berupaya di sini, insya Allah ana akan berupaya di dalam menyara buku ini semampu kami. Kami akan mendatangkan dalil-dalilnya. Kalau kami enggak mendatangkan dalilnya, berarti saya enggak tahu. Kesimpulannya, saya enggak tahu. Jadi kami akan berupaya mendatangkan dalil-dalil minal Qur'ani wa sunnah wal ijma', bahwasanya kaidah mustanbato itu adalah dalil kalau jikalau ada dalilnya. Jadi kalau andai kata ada orang mengatakan, oh ini kaidahnya begini, kaidah begini, jangan tinggal tanya, afan ya akhi, antum mendatangkan kaidah tadi kaidah mustanbat atau kaidah mangsuso? Kalau dia mendatangkan kaidah mangsuso, salamlah, kita terima itu adalah dalil. Paham kan? Tapi jikalau dia mendatangkan kaidah mustanbat, kaidah hasil ulama beristinbat mengeluarkan hukum, sehingga muncullah sebuah kaidah, maaf ya akhi, kami enggak bisa terima. Datangkan dulu penguat kaidah ini dari Quran was sunnah. Lu antum enggak memuliakan ulama, gitu jawabannya. Antum enggak memuliakan ulama, jawab. Antum gampang jawabannya. Antum enggak memuliakan Quran was sunnah. Nah, jelaskan. Karena dalil kita adalah Quran was sunnah, bukan ulama. Dalil kita adalah Quran was sunnah wal ijma', kesepakatan para ulama. Jadi tidaklah dianggap orang yang enggak mengambil suatu kaidah adalah melecehkan ulama. Ini kaidah lazimul qaul laisa bilazim. Itu istilah sekarang itu pakai lawazim. Lawazim itu bahasa Rusia gimana, Pak? Omongan ini harusnya begini, omongan ini mengandung ini, diharuskan begini, diharuskan begini. Dan itu enggak harus. Itu enggak harus. Makanya dalam qawaidul muslah lazimul qaul laisa bilazim ini kan mantiqiyah. Kaidah mantiqiyah yang dipakai oleh ahlu mantiq. Naam. Dan ini harus diperhatikan. Jadi kalau orang enggak mengambil qaul ulama langsung dituding. Berarti kamu enggak memuliakan. Ini namanya lazim. Orang yang tidak mengambil enggak mesti melecehkan dan enggak mesti meremehkan. Maksud bukan ya, kawan? Di saat ada ulama berbeda pendapat, gimana sikap kita? Kita lihat mana yang paling kuat dari mereka, kan? Apakah dengan tidak mengambil pendapatnya dikatakan melecehkan? Enggak mesti. Enggak mengambil satu qaul belum mesti, belum mesti. Ada semisal contoh kasus. Di saat ada suatu fitnah. Ketika itu ada teman bertanya kepada ana, "Ustaz, apakah salah andai kata saya tidak membaca suatu bayan penjelasan dari seorang syekh? Apakah saya dihukumi melecehkan?" Saya gampang, tanya sama dia, apakah dia sudah baca kitab Bukhari dan kitab Muslim? Enggak baca. Apakah saya bisa menghukumi antum melecehkan Bukhari dan Muslim? Ya, jadi orang bodoh pun bisa menjawabnya gitu loh. Jadi enggak bisa semisal itu ya, enggak bisa semisal itu. Jadi jangan dipahami, kalau begini harus begini, enggak bisa, enggak bisa. Karena bagaimanapun kita punya prinsip, semua ahkam, hukum wajib, halal, haram, dan seterusnya, itu harus Allah dan Rasulnya yang menghukumi. Mafhum kan? Siapapun orangnya tidak bisa. Siapa orangnya tidak bisa. Kata seorang fulan dan fulan. Dan diperhatikan oleh para sahabat. Lihat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ketika Ibnu Abbas dalam babul hajj, beliau condong bahwasannya yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah haji tamattu. Kemudian sahabat ketika itu mengangkat perkataan Abu Bakar, perkataan Umar radhiyallahu ta'ala, yang Umar ketika itu condong haji ifrad. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, "Akhsha, aku khawatir antang zila hijaratun minas sama, akan turun kepada kalian batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Apakah yang demikian dihukumi Ibnu Abbas melecehkan Abu Bakar wa Umar? Allah wahasya, enggak mungkin Abu Nawas melecehkan dan meremehkan Abu Bakar dan Umar. Wa innama prinsip seorang muslim adalah Quran was sunnah. Jelas? Naam. Kemudian selanjutnya, jadi ini yang harus satu perhatikan ya. Jadi kaidah, siapa saja yang mendatangkan kaidah, antum tinggal tanya aja, apa yang antum datangkan kaidah tadi, mangsuso atau mustanbato? Kalau mangsuso kita terima ya. Tapi kalau andai kata dia mendatangkan kaidah apa? Mustanbatu, hasil istinbatnya para ulama, kita tanya dulu, apakah ada dalil yang menguatkannya? Kalau dia enggak ngerti ya sudah, enggak ngerti pun enggak ngerti ini kan, selesai perkaranya. Tapi kalau ada Quran dan sudah, kalau kita terima. Tapi kalau enggak ada, ya gimana lagi kalau enggak ada? Baik, lanjut Pak. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang kita akan baca halaman 30 bait 35. Baik, kita akan terangkan dulu lalu kita baca. dalil-dalil, ingat ini Pak, dalil-dalil, ini masuk ke prinsip sekarang. Dalil-dalil yang kita dibebani untuk kita ambil. Dalil-dalil yang kita dibebani untuk mengambilnya ada empat. Paham? Ada empat. Satu Al-Quran. Satu apa? As-Sunnah. Tiga. Ijma dulu Pak ya. Ijma. Kesepakatan para ulama. Keempat apa? Qiyas. Ingat-ingat ini. Empat inilah. Kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengambil semua hukum yang berdasarkan dengan empat tadi. Selain itulah. Al-Quran jelas. As-Sunnah yang sahihah jelas. Enggak pandang bulu apakah itu mutawatir atau ahad. Mafhum? Apakah itu mutawatir atau ahad? Enggak perlu, itu enggak usah dibahas. Yang penting dia sahihah, kita ambil. Kemudian yang terusnya al-ijma. Apa itu ijma? Apa definisi kesepakatan ulama? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da mautin nabi alaihi salatu wassalam fi hukmi ma. Itu definisi ijma. Al-ijma adalah kesepakatan ahlul ijtihad, orang-orang yang berijtihad, orang-orang yang ahli ijtihad dari umatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kesepakatan ini terjadi setelah Nabi meninggal di dalam hukum tertentu. Maka itu yang namanya ijma. Jikalau kesepakatan tadi Nabi ada, enggak perlu kesepakatan, ngapain kesepakatan? Oh, Nabi ada. Nabi ada ngapain kesepakatan? Enggak laku kesepakatan itu. Al-hujjah adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya ulama ahli usul memberikan definisi kesepakatan itu terjadi setelah Nabi meninggal. Mafhum? Kemudian siapa yang bersepakat? Ahlul ijtihad. Orang-orang yang ahli untuk berijtihad di dalam hukum tertentu. Itu namanya ijma. Dan ijma adalah hujjah. Ana enggak perlu sebutkan adilannya karena makomnya bukan makomnya ini, tapi alhamdulillah saya hafal adil-adilannya. Nah, kemudian qiyas. Tadi ana sudah sebutkan qiyas ya. Nah, taswiyatu far'in bi aslin li illatin jami'atin bainahuma. Yang namanya qiyas ada empat ya, ya. Ada apa tadi? Ada asal. Ada apa lagi? Fara. Ada apa lagi? Ilah. Keempat, yang mengumpulkan. Ilah yang mengumpulkan antara asal dan antara fara. Kenapa dikatakan asal? Karena ada nasnya, ya kan? Kenapa dikatakan fara? Karena enggak ada nas. Jadi kita punya asal, kita punya fara. Semisal kita contohkan tadi apa? Khomer. Ini mek contoh toh, wailah contoh enggak usah dikritik ya. Karena Imam Syangkiti mengatakan sya'nul itir, sya'nul mithal la yutarat. Perkara contoh enggak usah dikritik. Contoh gue memahamkan saja. Khomer. Khomer itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasnya enggak? Ada Qur'annya kan? Apa dalilnya coba? Alif lam mim itu enggak ya? Enggak ya. Apa? Innamal khamru wal maitatu. Innamal khamru wal maitatu. Innamal khamru wal maisiru. Lupakan ini. Khair insyaallah, lupa saya sekarang, dilupakan sekarang. Tapi insyaallah kamu lah. Sekarang masih belum anu. Khair, khamr haram. Tapi dalilnya ada nas. Ini namanya asal. Famawa fala, minuman keras yang di masa yang ada sekarang namanya apa? Toak lah wis, toak. Bahasa kita toak wis. Dari legen kan, toak. Udah jelas? Nah, ada enggak Quran wa sunnah menjelaskan anna toakun haramun? Ora ono. Enggak ada, enggak ada. Maka itu namanya fara. Kemudian illah pada asal. Kenapa khamr itu diharamkan? Karena memabukkan. Jelas? Kita lihat ilah-ilah yang ada pada asal, apakah juga ada pada toa? Jikalau ada, maka itulah kias. Menyamakan hukum fara pada hukum asal. Karena ilah yang terkumpul pada asal dan pada fara. Paham, Pak ya? Itulah kias. Itulah kias. Jelas? Adapun kias, apakah dia hujah atau tidak hujah? Ini pembahasan usul fikih panjang dan lebar. Anda enggak perlu dibahas di sini. Insya Allah kalau sudah paham, belajar lagi, insya Allah kita akan jelaskan khilafnya para ulama tentang masalah kias ini. Tapi pahami dulu, Pak ya. Nah, qala musannifu hafizahullahu ta'ala usuluna usul ay dalil-dalil. Usul bimakna dalil. Dalil yang kita dibebani untuk mengambilnya. Usuluna dalil-dalil yang kita dibebani untuk mengambilnya. Satu, Al-Quran. Dua, summa sunnah. Wa ba'da, setelah sunnah, al-ijma. Fasma'anna, maka benar-benar dengarkanlah. Fasma'anna, maka benar-benar dengarkannya. Dengarkanlah. Mimba'dihi setelah ijma. Masaha, apa-apa yang telah benar min kias, dari kias. Fa kalimat masaha, apa-apa yang sahih, berarti ada yang kias yang gak sahih. Paham, Pak ya? Idan, dalil yang kita dibebani oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ambil adalah kias yang sahih, kias yang benar. Berarti empat ya, Quran, sunnah, ijma' dan kias yang benar. Ahkamuna, hukum-hukum kami. Qamat, akan tegak. Bidal kistasi, dengan timbangan yang telah disebutkan tadi. Hukum-hukum kita akan tegak dan bagus dengan timbangan empat dalil tadi. Ada enggak kaidah di situ, Pak? Ada enggak kaidah? Enggak ada, kan? Enggak ada. Berarti kalau kaidah mustanbatah bukan dalil. Bukan dalil yang berdiri sendiri, bukan. Bukan dalil, Pak ya. Dia harus didatangkan lagi Quran wa sunnah untuk menguatkan perkara tadi. Baik. Kemudian setelah itu diperhatikan. Ini harus dibatikan lagi. Kira-kira ketongannya paham gak tadi, Pak? Kok meneng-meneng ora paham lo? Paham insya Allah, Pak ya? Jangan kayak akhwat aja. Ditanya mau nikah gak? Meneng wae. Ya sukutnya berarti kan iya kan? Iya, jangan kayak gitulah. Tapi gak mudeng. Dah, batikan. Pembahasan yang kita akan bahas, kaidah itu terbagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya qawaid kubra, kaidah yang besar. Namanya qawaidul kubra. Nah, ada yang kaidah tidak kubro. Dibahasakan oleh ulama ghairu kubro ngono wae. Kaidah yang tidak kubro. Pahami ini, pahami dulu Pak, pahami barakallahu fikum. Kalau antum paham mukadimah saya, insyaallah apa yang kita bacakan paham. Ingat ya, kaidah ini belajar kaidah enggak bisa ngantuk. Harus konsen otaknya. Urusan rumah tangga nanti dulu dibelakangkan dulu. Ya. Ingat anak ulang. Kaidah ada dua lagi. Ada yang namanya kaidah qawaidul kubro. Naam. Dan ada kaidah yang tidak kubro. Kaidah kubro itu ada lima. Dan kaidah kubro lima ini ulama sepakat itu hujah. Paham ya? Ulama sepakat bahwasanya kaidah kubro itu hujah. Kenapa hujah? Jelas Pak, wis ana dalili. Ya? Baik. Adapun kaidah yang tidak kubro ini jelas butuh dilihat lagi. Apakah ada penguatnya atau tidak ada penguatnya? Jelas? Faqawaidul kubro itu poin. Itu termasuk ummul qawaid. Ibunya kaidah yo lima ini. Ibunya kaidah itu lima ini. Kalau antum paham lima kaidah ini berarti antum sudah paham banyak kaidah. Karena berapa banyak kaidah itu masuk di dalam kaidah kubro ini lima ini. Makanya banyak kayak Syekhul Islam punya kitab Kaidul Kubro. Ada lagi Syekh Sadlan juga ulama Saudi ya menyarah Kaidul Kubro. Banyak mereka hanya nulis Kaidul Kubro saja, ya kan? Karena intinya di sini. Banyak kaidah-kaidah yang itu cabang dari kaidah kubro. Makanya mohon diperhatikan kalau kita bahas Kaidul Kubro ya, dipahami. Pembahasan yang pertama barakallahu fikum kaidah kubro adalah al-umuru bi maqasidiha. Perkara itu tergantung niat. Pahami ini kaidah ini. Al-umuru bima qasidiha. Perkara itu tergantung dengan niatnya. Ini barakallahu fikum termasuk kaidah kubro yang nomor pertama. Ini kita akan bahas. Qala musannifu hafidhallahu ta'ala. Wa kullu amrin. Setiap perkara itu bil maqasidi tergantung niat. Itu istawa akan lurus, akan tegak. Nah, setiap perkara itu akan tegak tergantung dengan niat. Sudah azan, Pak? Belum ya? Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Ya wis Pak 5 menit wae kok. Dah, mumpung belum masuk nanti tengah-tengah terputus enggak enak lah. Iya, enggak enak. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya insyaallah taala. Ada pertanyaan 5 menit? Ada pertanyaan kah? Hah? Iya. Mohon yang belum punya kitabnya biar nanti enak loh Pak. Enggak punya kitab itu susah loh. Ayo. Ya. Donor darah adalah sama aja dengan menjual darah. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam an baidam menjual darah itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi, apa barakallahu fikum kalau andai kata kita menjual darah tetap enggak boleh. Adapun kalau kita donor darah boleh, boleh atau tidak. Sebagaimana kaidah tadi kita jelaskan kan bahwasanya semua organ tubuh kita itu miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita kasihkan ke orang boleh atau tidak? Ya kan? Paham ya? kalau kita lihat kaidah asal kan enggak boleh. Ya kan? Tapi sebagian para ulama memberikan perincian. Kalau memang organ tubuh tadi dikeluarkan justru itu membuat sehatnya dia, maka enggak ada masalah. Sebagaimana kalau kita usus buntu coba. Ya kan? Mengambil usus enggak yang sakit itu, diambil enggak? Itu juga milik Allah kan? Tapi itu kan membahayakan, maka enggak ada masalah. Karena sesuatu itu akan membahayakan. Karena juga Allah melarang la dharra wa la, enggak boleh ada madharat kan? Kalau itu membuat madharat dia, maka enggak ada masalah. Lah, donor darah adalah satu kesehatan, atau satu bikin kita malah berpenyakit. Hah? Sehat kan? Sehat apa enggak? Sehat yakin ya? Ya wis kalau begitu. Dan ini juga fatwa ala jenadah imam membolehkan tentang ini. Cuma yang enggak diperbolehkan adalah menjualnya. Menjualnya. Tayyib sampai di sini insyaallah Pak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Syahadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.